ketika keislaman tidak ada pada seseorang walaupun dia sholat, maka tidak dianggap. Wala yalzamu min wujudihi alwujud. Dan syarat yang dimaksudkan juga adalah ketika adanya sesuatu tersebut, ketika adanya sesuatu tersebut tidak mengharuskan wujudnya sesuatu yang lain. Misalkan barakallahu'alaikum, ada orang berwudu. Apakah berwudu itu mengharuskan seseorang sholat? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Dalam keadaan wudu itu barakallahu'alaikum merupakan yakni toharoh, bersuci, merupakan syarat sahnya sholat. Ketika ada orang berwudu dalam keadaan dia sudah sholat asar misalkan, apakah wajib dia sholat? Tidak wajib. Jadi yang namanya syarat adalah sesuatu barakallahu'alaikum yang apabila dia tidak ada, maka sesuatu yang lain tidak dianggap. Dan ketika dia ada, tidak mengharuskan wujudnya, apa terwujudnya sesuatu. Itu yang disebut dengan syarat. Barakallahu'alaikum. Oleh karenanya, barakallahu'alaikum, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, salat memiliki 9 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Harus memeluk agama Islam. Dalilnya adalah di antaranya banyak dalil, namun kita mengambil sebagiannya. Surat Ali Imran ayat ke-85. Surat Ali Imran ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, Nasrani, Yahudi, atau agama-agama musyrik, Konghucu, Majusi, atau yang lainnya berkafikum, Buddha, kemudian dia sholat, puasa, haji, zakat misalkan, falayyukabala minhu, maka tidak diterima dari orang tersebut. Wahuwa fil akhirati minal khosirin, dan kelak di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Adapun dalil dalam hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintah untuk merangi manusia. "Hatta yashhadu an la ilaha illallah." Sampai mereka itu bersaksi, mau berikrar dengan lisannya bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah. Kemudian aku diperintah untuk memerangi mereka sampai mereka setelah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat dia mengerjakan salat. Oleh karena itu, ketika Nabi hendak memerangi sebuah kaum, sebuah negeri, ditunggu dulu sebelum subuh. Ketika waktu subuh, negeri tersebut tidak dikumandangkan azan padanya, maka diperangi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, negeri Indonesia adalah negeri Islam, bukan negeri abu-abu. Jangan terpedaya dengan ucapannya orang-orang barakafikum yang tidak paham tentang agama. Jadi negeri Islam adalah negeri yang di situ syiar-syiar Islam masih masih bisa ditegakkan. Sholat Jumat, zakat, haji, sholat Id, sholat lima waktu, azan bisa dikumandangkan dengan leluasa, dan mayoritas adalah kaum muslimin. Maka itu negeri Islam. Walaupun undang-undangnya bukan undang-undang Islam, maka disebut negeri Islam. Kalau undang-undangnya adalah undang-undang Islam, maka lebih-lebih lagi. Barakah itu. Dalam hadis ini, ketika Nabi menyatakan wa yuqimus shalah dan mereka menegakkan sholat, ada syarat sebelumnya. Mereka harus bersaksi terlebih dahulu. Kalau sudah bersaksi, maka dilihat menegakkan sholat atau tidak. Kalau tidak, maka diperangi oleh Nabi dan para sahabat. Barakah itu. Fala tasihu min kafir libutlani amalihi. Maka sholat yang dilakukan oleh orang kafir tidak sah. Karena amalan orang kafir itu terhapus. Barakah fikum. Syarat yang kedua. Al-aklu, berakal. Berakal. Barakah fikum. Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi bersabda rufi al-qalamu an salatah, pena itu diangkat dari tiga pihak. Maksudnya dia tidak dianggap mendapatkan pahala karena amalan yang dia lakukan. Tidak pula dia itu dianggap berdosa, ditulis sebagai barakafikum catatan dosa dia karena dia tidak melaksanakan. Itu yang dimaksud dengan rufi al-qalamu an salasah, pena catatan amal itu barakafikum diangkat dari tiga pihak, tiga golongan. Anin na'im hatta yastaqim, yang pertama diangkat dari orang yang tertidur sampai dia itu bangun. Barakallahu. Orang yang tidur ketika dia mengucapkan ucapan-ucapan kufur, misalkan mimpi, mengigau, ucapan-ucapan kufur, maka tidak dianggap, dimaafkan. Orang yang tidur, tertidur bahkan, tidak sholat, sampai keluar waktunya masih tertidur, karena memang kelelahan, bukan menyengaja malas. Dan ini pernah terjadi pada Nabi dan para sahabat. Barakah fikum. Kelewatan sholat subuh. Ya, ketika perang. Sampai semuanya bangun karena kan panasnya sengatan matahari di padang pasir. Maka ketika mereka tertidur, tidak dianggap kok belum sholat, tidak dianggap dosa. Kapan sholatnya? Maka kafarohnya, dia harus membayar adalah hatta yastaqim. Ketika dia bangun, dia harus sholat. Barakah fikum. Wa anisabi hatta yahtalim. Dan yang kedua, catatan amal diangkat dari orang, dari anak kecil yang belum balig, sampai dia itu balig. Balig itu kalau pada perempuan, apabila dia haid, apabila dia pernah mimpi basah, dan apabila tumbuh bulu kemaluan, barakah fikum, dan apabila dia berumur 15 tahun. Kalau pada laki-laki, dikecualikan yang haid tadi. Barakah fikum. Maka dianggap balig. Wa anil majnun hatta yaqil. Dan ini yang terakhir sebagai dalil yang paling menguatkan. Dan catatan pena diangkat, ya, pena diangkat dari orang yang gila sampai berakal kembali, sembuh dari gilanya. Barakallahu fikum. Oleh karenanya kalau ada orang gila Misalkan sebelum zuhur gila. Barakahikum. Sampai kemudian asar baru sembuh. Ya. Maka pada zuhur tadi dia tidak wajib untuk sholat. Dan bahkan bagian para ulama menyebutkan tidak wajib mengqadha. Namun kalau sembuhnya, gilanya hilang, yakni berakal, sebelum keluar waktu zuhur, yakni masih ada waktu zuhur, maka yajibu alaihi sholat. Maka wajib baginya sholat. Barakallahu fikum. Demikian pula, ya, orang yang mungkin, ya, gilanya itu ada yang terus-menerus, ada yang kambuh-kambuhan. Maka kalau terus-menerus, sampai berbulan-bulan gila, barakallahu fikum, maka dia terampuni. Tidak dicatat amalannya, baik amalan mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Tapi kalau sudah gilanya hilang, yakni sembuh, maka dia wajib kembali untuk sholat barakallahu fikum. Sekarang syarat yang ketiga. Al-bulugh, balik. Barakallahu fikum. Anak yang balik, sudah balik, maka dia wajib untuk sholat. Wajib untuk sholat. Kalau sebelum balik dia itu sholat, apalagi sholatnya bagus, maka pahala akan mengalir untuk orang yang mengajarinya. Baik itu orang tuanya maupun gurunya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Walaupun syarat sahnya sholat itu balik, bukan berarti kalau ada anak kecil sholat dalam keadaan dia belum balik, belum berumur 15, barakallahu fikum, atau belum balik, maka dia dibiarkan tetap untuk sholat selama tidak mengganggu kaum muslimin apabila dia sholat di masjid. Tetap dibiarkan dia sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barakallahu fikum, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, muru auladakum bisalah li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Nah, diperintah. Belum dipukul kalau tidak mau. Belum dipukul. Waqribuhum 'alaiha li'ashrin. Namun pukullah mereka, anak-anak kalian, kalau tidak mau sholat, malas sholat, di saat berumur 10 tahun. Bahkan para ulama menyebutkan, kalau tidak mau sholat, dipaksa, masih tidak mau bandel, maka dihajar, diboikot. Ya. Karena memang barakallahu fikum demikian, ya, besarnya hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Wa fariqu bainahum fil madaji, dan pisahlah tempat-tempat tidur mereka. Ya, ketika ada anak perempuan sudah balik atau berumur 10 tahun, laki-laki sudah balik atau berumur 10 tahun, jangan satu kamar, usahakan dipisah, beda kamar. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu taala, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi syarat yang ketiga adalah balik. Kalau dia belum balik, maka biarkan dia sholat. Kalau ternyata tidak bisa sholat yang bagus, jangan dibiarkan mengganggu kaum muslimin di masjid-masjidnya kaum muslimin. Tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk membawa anaknya dalam keadaan anaknya belum tahu tata cara sholat yang benar. Dibawa ke masjid, manakala sudah tahu tata cara sholat yang benar, atau minimalnya tidak mengganggu kaum muslimin. Ini fatwanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Oleh karena balik merupakan syarat sahnya sholat. Lalu bagaimana kalau orang, anak belum balik, tapi dia mengimami orang-orang yang bahkan sudah dewasa? Sah atau tidak sholatnya? Atau boleh atau tidak? Bu Faruk. Boleh. Misalkan umur 7 tahun, 8 tahun. Tidak boleh. Barakallah. Abu Fadilah? Sama, tidak boleh. Pak Anies? Bahwa alamat tidak boleh. Tidak boleh. Imam? Tidak boleh. Pak Abu Somad? Kelampangnya ini paham. Soal tidak orang awam apa? Ya paham. Ya paham saja. Paham saja. Tapi mungkin hafalannya anak tadi itu lebih banyak. Tahu tata cara sholat yang benar. Tapi umur 7 tahun. Atau umur 8 tahun. Pokoknya belum balik. Sah atau tidak? Boleh atau tidak? Atau bagaimana? Boleh. Boleh. Bang Ron? Boleh. Hah? Tidak boleh. Ketika pas nih mami, tarik aja, batal. Semuanya batal-batal semuanya. Itu ya. Pak Safari? Tidak boleh. Ali? Boleh. Ini ada pertanyaan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Iza dakhaltu al-masjida wa qad fatatni as-salata wa wajadtu awladan sigharan yusalluna fi jama'ah wa imamuhum umruhu ashru sanawat takriban hal usalli ma'ahum. Kata seorang penanya, apabila aku masuk ke dalam masjid, ternyata aku sudah mendapati sholat itu sudah selesai. Berarti masbuk ya, sudah selesai. Namun ada jamaah lagi yang lain, anak-anak kecil itu sholat. Mereka membuat jamaah sendiri, ya. Mungkin juga ada orang dewasa loh, ini kok ada orang dewasa. Ali kok sholat sini karena berpendapat boleh ini. Itu ya dia. Dan ternyata imamnya itu berumur 10 tahun. Atau mendekati 10 tahun. Apakah boleh aku sholat bersama mereka? Kata Syekh bin Baz rahimahullah. Na'am. Sholli ma'ahum. Ya. Silahkan kamu sholat bersama mereka. Yajuz ayyakunal imamu ibnal asyar sinin au aqalla au aktar. Boleh. Ya. Seorang imam umurnya itu 10 tahun atau lebih muda atau lebih tua sedikit. Beliau membawakan dalil. Faqad sabata anna Amr ibn Salamah as-sahabi al-jalil shalla bi ashabihi wa huwa ibnu sab'i sinin. Dalilnya adalah telah sabit, telah tetap sebuah hadis bahwasanya Amr bin Salamah, seorang sahabat yang mulia, ternyata mengimami para sahabat ketika itu beliau berumur 7 tahun. Disebutkan hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Amr bin Salamah ini karena hafalannya banyak di antara orang-orang yang sepuh, tata cara sholatnya benar, akhirnya diperbolehkan. Li'annahu kana aktsarahum Qur'anan. Karena Amr bin Salamah adalah orang yang paling banyak hafalannya. Fala ba'sa ayyakunal imamu dunal buluh. Maka tidak mengapa imam sholat itu, dia itu mengimami sholat dalam keadaan belum balik, itu ya. Nah, jadi tidak mengapa. Loh, saya iri, ya. Ayo kejar, kalau iri. Para Pak Hukum. Kata dia kak. Bukan kayaknya, kalau itu Ka'ab kayaknya. Oh, alam nanti. Jadi hadisnya Amr bin Salamah, ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Shalah. Nah, maka boleh misalkan Abdan, ya, sholatnya udah bagus, bacaannya udah banyak, kok ngimami anak-anak, ternyata kita sudah mendapati terlambat. Barakallahu fikum. Maka kita boleh ya sholat di belakang anak tersebut. Barakallahu fikum. Syarat yang keempat. At-thaharah minal hadatsain ma'al qudrah. Bersuci dari dua hadas apabila dia mampu. Hadas itu ada dua. Apa bedanya hadas sama khobas? Hadas dan khobas, barakallahu fikum, itu sama-sama menghalangi sholat. Hadas dan khobas bisa hilang dengan toharoh. Dan toharoh itu tidak hanya berwudu. Ya, sekarang apa perbedaannya? Hadas dan khobas. Ali tahu? Nah, kamu hadas ya? Kamu kena sedang hadas atau kena hadas? Kamu sedang ada khobasnya ya? Apa perbedaannya? Hadas dan khobas. Dua tempat, telinga dan hidung. Apa kira-kira dua tempat tadi? Dua tempat apa? Kemaluan. Nah, kemaluan depan dan belakang. Itu contoh. Tapi ini kita minta pengertian. Ada yang tahu Pak Bersamad? Perbedaan hadas dan khobas. Hadas itu apa, khobas itu apa? Ini penting. Masya Allah. Pak Safari ingat, Abu Farouk ingat, tidur, tertidur. Kalau tidurnya setengah sadar, kan masih boleh sholat. Lelap, pingsan, murtad, sawah, dan lain-lain. Jadi bersuci dari dua hadas ma'al qudrah. Bersuci itu bisa menghilangkan hadas dan khobas. Hadas adalah sesuatu yang menghalangi sahnya sholat, yang sesuatu tersebut tidak nampak. Tidak nampak. Jadi ketika ada orang terkena hadas, terkadang orang nggak tahu kalau dia berhadas. Contohnya hadas. Hadas terbagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Tuh. Ya. Mas Jemi, hadas kecil apa? Lupa, Mas Allah. Mas Imam, hadas kecil. Contohnya. Buang angin. Buang air kecil. Sudah. Barakallahu fikum. Jadi hadas itu ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, buang air kecil. Barakallahu fikum. Buang air besar, hadas besar ya. Karena besar. Hah? Hadas kecil. Hadas kecil itu barakallahu fikum. Buang angin, buang air kecil, buang air besar. Atau keluar mazi dan wazi. Maka bersucinya adalah dengan dicuci kemaluannya. Selain buang angin ya, barakofikum. Lalu dia berwudu. Kalau tidak mendapati, maka dengan tayamum. Itu hadas kecil. Maka itu yang dimaksud dengan bersuci dari dua hadas. Hadas pertama, hadas kecil. Hadas yang kedua adalah hadas besar. Contohnya adalah junub. Ya, bermimpi. Libasah. Baik karena berhubungan atau karena bermimpi. Intinya keluar mani. Atau dikarenakan haid, nifas. Maka dia disebut hadas besar. Nah, ketika ada orang hadas kecil maupun hadas besar, kan tidak nampak. Nah, itu yang disebut dengan hadas. Sesuatu yang menghalangi sholat. Namun, tidak nampak. Nah, tidak nampak. Kalau khobas adalah sesuatu yang menghalangi, bahkan tidak apa membuat tidak sahnya sholat seseorang apabila ada sesuatu tersebut. Contohnya benda najis, baik najis pada tempat sholatnya, najis pada pakaiannya, najis pada badannya. Maka khobas, barakafikum, khobas itu menghilangkannya tidak dengan cara berwudu, ya. Misalkan ada orang sudah wudu akan berangkat ke masjid, di tengah masjid, ya, menginjak atau terkena, ya, air kencingnya anak kecil misalkan, kencing manusia. Maka bersucinya bukan dengan berwudu, tidak membatalkan wudu, ya, tapi dihilangkan najis tersebut. Entah di pakaiannya atau badannya atau di tempat sholatnya harus dihilangkan. Barakatikum. Maka itu disebut khobas. Oleh karena itu toharoh itu ada dua. Ada kalanya toharoh karena hadas, ya, semisal barakatikum berwudu, tayamum, dan mandi. Ada kalanya toharoh adalah mensucikan, membersihkan najis dari badan, tempat sholat, atau dari pakaian. Dan ini bukan dengan cara berwudu, atau tayamum, atau mandi. Barakatikum. Nah, syarat yang keempat ini adalah bersuci dari dua hadas. Kalau ada khobasnya, maka juga harus suci dari khobas. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Tidak sah salatnya seseorang yang dia tidak bersuci. Tidak bersuci. Ada orang mau sholat, ternyata ada hajat kecil atau hajat besar, maka tidak sah, harus bersuci dulu. Dilihat sucinya bagaimana, sesuai dengan hajat kecil atau hajat besar. Atau dia mau sholat, ada khobasnya, ada benda najisnya mengenai pakaian atau badannya atau tempat sholatnya, maka harus dibersihkan. Barakatikum. Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau ada orang sholat, barakatikum, sholat, di tengah-tengah sholat, lupa dia belum berwudu, sebelum wudu, mau dibatalkan tapi malu, di shof depan lagi ini. Apalagi, masjidnya sangat luas mungkin ya. Harus melangkai beberapa orang. maka dia tetap sholat atau dibatalkan? Abu Fadilah. Dibatalkan. Walaupun malu. Iya. Ya, malu di hadapan manusia tidak apa-apa. Tidak dapat uang. Ya. Kalau tetap sholat tidak dapat uang. Malah dapat dosa. Disebutkan ada pertanyaan kepada Syekh bin Bas rahimallahu ta'ala. Idza shallaitu duna wudu' nasiyan. Manakala aku sholat, ternyata ketika sholat, ya, belum berwudu karena lupa. Walam a'lamu illa ba'dal faragh minash shalah. Dan terkadang aku menemui, mendapati hal itu, ya, sudah wudu atau tidak, baru tahu, melainkan ketika sholat sudah selesai, sudah salam tuh iya. Saya tadi kan belum wudu. Tadi saya tuh di depan keran itu cuma ngobrol, ya, atau cuma bersih-bersih tangan toh, ternyata belum wudu. Itu misalkan, famadza af'al. Lalu bagaimana? Apa yang seharusnya aku kerjakan? Kata Syekh bin Bas rahimahullah, alaika an tu'idash shalah. Wajib bagimu mengulangi sholatnya. Alaika anta tawaddo'a wa tu'idash shalah. Wajib bagimu untuk berwudu kemudian mengulang sholatnya. Wala ithma alaika in kunta nasiyan. Memang Anda itu tidak dosa ketika sholat dalam keadaan tidak berwudu karena lupa. Tidak dosa ketika itu. Wong lupa. Tetapi lakin as-shalah batilah. Tapi sholatnya tetap dianggap batal. Kalau lupanya tidak dosa, wong lupa. Dan lupa itu memang tempatnya manusia. Bahkan Nabi pernah lupa. Barakallahu. Tapi sholatnya tetap batal. Lalu bagaimana kalau batal? Alaika antu idha kanat faridoh. Maka wajib bagimu untuk mengulanginya. Kalau sholatnya adalah sholat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah, tidak perlu mengulangi. Wong sunnah. Barakallahu, dimaafkan. Barakallahu, dimaafkan. Gitu ya, maka dibatalkan. Walaupun sudah keluar waktu sholat. Ya, sudah enggak duhur lagi, sudah asar ini. Misalkan dia sholatnya ada udur karena memang mendekati habisnya waktu duhur misalkan. Ada udur, kesibukan atau bagaimana. Selesai salam, enggak lama kemudian azan. Baru ingat kalau belum sholat, maka tetap diqadha. Ya, diulang. Barakallahu fikum. Terkait toharoh, ada pembahasan lagi. Bagaimana apabila orang tidak mendapati air ketika berwudu? Ya, mungkin dia tinggal di sebuah tempat, ya, punya pondok, tempatnya di gunung, sanyonya rusak, mau beli air juga susah, nyari-nyari air di penduduk juga susah. Tentunya tayamum ya. Tayamum. Dia tayamum. Dah, ayo sholat. Padahal sudah nyari-nyari jauh. Di tengah-tengah sholat, ternyata mendung, hujan. Deras. Wah, deras sekali. Yang namanya hujan deras. Kita berwudu, sah. Walaupun tidak harus, barakallahu fikum, menadahi air hujan. Langsung begini. Sah. Ini dibahas oleh para ulama. Apakah kita tetap sholat dalam keadaan bertoharoh? Toharohnya adalah tayamum. Apakah kita batalkan saja lalu wudu? Barakatikum. Abu Farouk bagaimana jawaban? Ini dibahas oleh para ulama. Wah, hujan deras ini. Petirnya lagi menjaganya berdior-dior-dior memanggil. Teruskan. Jangan dibatalkan ya. Walaupun misalkan setelah salam masih hujan. Kalau ada orang mengatakan lo, tayamum itu kan badal, pengganti. Ketika ada ketuanya, kenapa kok pakai badal? Ketika ketua datang, kenapa kok badalnya masih dipakai? Nah, ini pendapat antum. Gimana? Sama, masya Allah, sama terus. Gimana Pak Munis? Sedang sholat. Sudah berusaha, sudah berwudu, tidak dapat ya. Pak Abdul Somad? Dibatalkan lalu ya. Berwudu. Mas Jami? Bawa alam itu? Dibatalkan. Nah, nanti kalau pas sholat ternyata kita belum tahu ilmunya dia misalkan ya. Wah, sebagiannya buyar, sebagiannya terus. Repotnya yang goyar imamnya, tapi ya yang belakang maju. Entuh, Mbak? Batalkan? Lalu? Dirinci. Kalau gerimis, nggak usah. Kalau deras, batalkan itu. Tahu gimana ngelirik-ngelirik gitu. Ini berselisih para ulama. Ada yang berpendapat batalkan. Ada yang berpendapat diteruskan. Ketika berpendapat diteruskan dalilnya, Wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian yang kalian kerjakan. Ya tetap sholat. Dan ini yang rajih, yang benar, yang paling kuat. Loh, ketika Mas sudah salam, kok ternyata masih hujan? Barakallahu. Maka tidak mengapa, tidak diulang. Barakallahu. Masih pada pembahasan tayamum. Barakallahu. Bagaimana saat sholat? Barakallahu. Sholat sudah selesai, belum hujan atau tidak ada air. Ketika sudah sholat, ternyata ada truk air datang. Oh, dikiranya tadi belum nyampe, katanya macet di bawah. Susah-susah nyari. Iya, ini ternyata kok ada yang minjemin helikopter, misalkan. Atau bagaimana? Sholat sudah selesai dalam keadaan tayamum, tapi belum keluar waktu sholat. Belum keluar waktu sholat. Maka bagaimana ini? Wah, saya berpendapat ulang aja. Wah, saya berpendapat ketat. Tapi apa juga dalilnya? Itu. Nah, ini. Ini dibahas oleh para ulama. Maka barakah hukum boleh dilakukan dua-duanya. Ngeten, Jay? Nah, kalau ini gampang, ya. Boleh dilakukan dua-duanya. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Ketika ada dua sahabat safar, ternyata tidak mendapatkan air, barakafikum, mendapatkan air setelah keduanya sholat, dalam keadaan belum keluar waktu sholat. Barakafikum. Maka, akhirnya dua sahabat ini mengadu, mana yang benar? Kami, salah seorang dari kami berpendapat, tetap tidak usah mengulang, salah seorang dari kami tetap mengulang, tapi wudu lalu sholat. Maka kata Nabi, barakafikum, bagi dia yang berwudu lalu sholat lagi, maka dia mendapatkan dua pahala. Bagi dia yang salah satu dari kalian yang tetap tidak mengulangi sholatnya dengan berwudu, yakni tetap dengan tayamumnya tadi, walaupun belum keluar waktu sholat, maka engkau mencocoki sunnah. Lebih mencocoki sunnah. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang dapat dua pahala, yang mengulang. Yang mencocoki sunnah, yang dia tidak mengulang. Tetap dengan tayamum tadi. Ya. Ya, itu. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau baru datang air ketika keluar waktu sholat? Ya jelas, tidak usah diulang. Barakallahu fikum. Sekarang syarat yang kelima. Dukhulul waqti lisalah al-mu'akkotah. Syarat yang kelima, masuk waktu sholat yang telah ditetapkan. Masuk waktu sholat. Dalilnya adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat ke-103. Surat An-Nisa ayat ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholat kanat alal mu'minin kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat merupakan amalan yang ditetapkan atas kaum mukminin pada waktu yang telah ditentukan. Barakallahu. Ada kasus, bagaimana kalau ada orang, dia itu sholat, azan, sholat, atau tanpa azan ya, mungkin, ya dia tidak azan, ya sholat. Barakallahu. Ternyata, belum masuk waktunya, kecuali tinggal beberapa detik atau beberapa menit. Sudah takbir, Allahu Akbar. Mungkin kurang 5 menit, kurang 2 menit dia sudah takbir. Makmum ikut sholat. Apakah sholatnya batal? Barakah hukum? Ataukah dia tetap sholat? Maka jawabannya, ini ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin Rahimahullah. Idza shallal insan qabla waqti shalah bi ashri daqa'iq aw aqalla matalan ma'al ilmi annahu lam yakun ya'lam annahu taqaddama alwaqtu fa hal tubtilu shalatuhu wa hal alaihi al-i'adatu ba'da ilmihi bi mukhalafatihi lilwaqti am la. Apabila ada seorang insan dia salat belum masuk waktunya sekitar 10 detik ya, atau 10 menit misalkan, atau kurang dari 10 menit atau 10 detik, dalam keadaan dia tidak tahu ya itu sudah masuk waktunya atau tidak. Kalau menyengaja jelas, menyengaja tidak sholat pada waktunya, belum waktunya ya, dia sholat menyengaja untuk sholat, jelas batal. Namun ini misalkan dia tidak tahu. Kalau dia itu sudah mendahului sholat sebelum waktunya. Apakah batal sholatnya? Apakah wajib baginya untuk mengulang sholatnya? Ya. Disebutkan. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin Rahimahullah Ta'ala. Sholatuhu allati sallaha qabla al-waqti. La tujzi'uhu anil faridoh. Sholat yang dia lakukan sebelum waktunya tidak teranggap mencukupi sholat fardu. Berarti tidak sah. Dalilnya li'anna Allah Ta'ala yakul, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-103, Inna sholat kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas kaum mukminin pada waktu-waktu yang ditetapkan. Lalu bagaimana dengan sholat yang dia lakukan? Barakah fikum. Kata beliau, wa ala hadza faman shalla as-shalah qabla waqtiha fa inna shalatahu la tujzi'uhu anil faridah lakinnaha taqa'u nafalan bimakna atau nafilan bimakna annahu yusabu alaihi sawabah nafal. Kalau ternyata dia itu sholat sebelum pada waktunya, maka sholatnya tidak dianggap mencukupi sholat 5 waktu. Tetapi dia dianggap sholat sunnah dan dia mendapatkan pahala tapi pahala sholat sunnah. Ini kalau dia tidak menyengaja. Beda kalau dia menyengaja. Wah, enggak apa-apa, enggak sholat. Belum masuk pada waktunya. Maka dia dosa dan batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak menyengaja, tapi tidak tahu, barakah fikum, maka dia dianggap sholat sunnah, dapat pahala. Wa alaihi ayyu'idah sholah ba'da dukhulil waqti. Namun dia tetap wajib mengulangi sholatnya ketika masuk pada waktunya. Kalau ternyata memang tetap tidak tahu, ya mungkin karena dia safar di sebuah negeri yang siangnya berbeda dengan malamnya, tidak seperti negeri-negeri yang lain misalkan, maka dimaafkan insya Allah. Selama dia memang berusaha untuk mencari tepat waktu. Barakallahu fikum. Syarat yang keenam, baru keenam. Barakallahu fikum, sabar. Sitrul aurah ma'al qudrah bisyai'in la yasiful basyarah. Menutup aurat apabila dia mampu dengan sesuatu yang tidak mensifatkan bentuk tubuhnya. Dengan sesuatu yang tidak mensifatkan bentuk tubuhnya. Barakallahu fikum. Maka menutup aurat teranggap bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun telapak kaki itu aurat. Aurat ketika sholat ya. Demikian pula di luar sholat, aurat. Walaupun sholat sendirian, maka wanita seluruhnya wajib ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Wanita. Kelihatan rambutnya tidak boleh. Kelihatan telinganya tidak boleh. Karena telinga bukan wajah. Adapun kalau wanita tersebut sholat di keramaian orang. Yang di situ mungkin ada ajnabi. Ada laki-laki asing yang bukan mahramnya. Maka diperbolehkan. Ya, bahkan disyariatkan untuk menutup wajah dan telapak tangannya. Barakallahu fikum. Demikian pula menutup aurat dianggap apabila tidak ketat, lebar. Walaupun lebar, tapi kalau tipis tidak dianggap menutup aurat. Memakai mukena misalkan, tapi ngerawang seperti kelambu nyamuk. Nah, kelihatan tangannya, kelihatan telapak kakinya, rambutnya. Maka tidak sah. Barakallahu. Demikian pula laki-laki yang perlu diperhatikan. Sholat dengan celana ketat. Levis misalkan ketat. Maka dalam hal ini, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah dan juga Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan habibullah ta'ala berpendapat, sholatnya sah tetapi dia berdosa. Walaupun bahannya bukan levis. Misalkan bahan yang lain, drill atau yang lain, tapi ketat. Keketatan itu dianggap ketika dia sujud membentuk paha dan pantatnya, kemaluannya. Ketika duduk demikian, ketika rukuk, maka barakallahu fikum, kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya Nabi bersabda, idza sallaita fi thaubin wahid, apabila kamu sholat memakai satu baju, fa in kana wasi'an faltahif bihi, kalau ternyata satu baju itu besar, longgar, tidak membentuk tubuh, tidak transparan, maka hendaknya ya silahkan dipakai, diteruskan. Wa in kana dayqan fattajarubihi. Namun kalau ternyata pakaiannya itu sempit, maka hendaknya dia memakai sarung atau memakai jubah. Barakallahu. Oleh karena itu, eman, orang sudah lama ngaji, ternyata pakaiannya masih sempit, tipis. Walaupun tidak tipis, tebal misalkan. Tidak tipis, tebal, tetapi masih ketat. Eman-eman, kalau sholat membawa dosa. Sholat itu mencegah dari keji dan kemungkaran, bukan malah membawa dosa. Barakallahu. Menutup aurat, barakafikum, aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Tapi ketika sholat, maka wajib menutup badannya semenjak dari pundaknya. Sampai, barakafikum, di atas mata kaki. Tidak boleh isbal. Kalau ada sholat, orang sholat dalam keadaan isbal, musbil, menutupi mata kaki, maka tetap sah sholatnya. Tapi dia berdosa dari sisi lain. Barakallahu fikum. Ada pembahasan bagaimana apabila orang sholat dalam keadaan dia tidak mampu menutup auratnya. Mungkin bajunya dicuri. Ada maling masuk ke rumahnya semalam. Dia adalah orang miskin. Bajunya sedikit. Ketika masuk waktu subuh, ya, hanya punya sirwal, ya, tidak sarung, tidak ada ulas kasur, juga tidak ada korden, juga tidak punya, hanya ada celana. Bajunya itu loh yang dipakai, ikut dicuri, ya. Lalu bagaimana? Kata para ulama, barakafikum, sholatnya tidak gugur. Kalau memang dia tidak mendapati, ya, sesuatu yang menutupi auratnya, tidak gugur, tetap dia wajib sholat. Maka hendaknya dia itu, barakallahu fikum, sholatnya dalam keadaan duduk, ya, duduk. Walaupun sholat wajib, duduk. Namun kalau ternyata dia sholat sendirian dalam rumah, tidak ada yang memandang dia, ya, duduk itu kalau dia sholatnya di keramaian. Kalau ternyata dia sholatnya di rumah, tidak ada yang memandang dia karena sendirian, atau hanya ada istrinya yang halal untuk memandang dia, maka dia hendaknya sholat dalam keadaan berdiri. Karena berdiri ketika sholat merupakan rukun sholat. Barakallahu. Permasalahan juga, bagaimana kalau ada orang sholat, ternyata tidak sengaja dan tidak sadar auratnya kelihatan. Misalkan wanita, ya, mukenanya yang atas misalkan tidak nyambung, terlalu sempit atau terlalu kecil, mepet. Dalam keadaan rambutnya panjang, kok ternyata sholat karet ikatan rambutnya lepas misalkan, kelihatan sedikit. Atau kakinya kelihatan sedikit, barakallahu fikum. Atau pundaknya ketika sujud kelihatan sedikit. Intinya, barakallahu fikum, kelihatan auratnya. Baik laki-laki maupun wanita. Bagaimana ini? Ada 4 rincian. Yang pertama, apabila tersingkapnya itu, kita langsung baca artinya. Apabila tersingkapnya itu adalah kesengajaan dia, ya wis tak apa-apa. Yang penting ingat Allah. Walaupun saya tidak menutup aurat, yang penting ingat Allah. Beres. Apa gunanya menutup aurat tapi tidak khusyuk, katanya dia. Maka seperti ini sholatnya batal. Sholatnya batal. Baik kelihatan auratnya itu banyak maupun sedikit. Lama maupun waktunya sebentar. Barakallahu fikum. Yang kedua, apabila dia tidak menyengaja, namun kelihatan sedikit, baik laki-laki maupun wanita, maka tidak batal sholatnya. Yang ketiga, apabila dia tidak sengaja juga. Namun aurat yang kelihatan itu aurat yang fatal untuk dilihat. Ya, fatal. Tetapi waktunya sebentar, sekilas gitu. Ya. Maka la tubtil. Fasholatu la tubtil. Salatnya tidak batal. Dia enggak sengaja. Barakallahu. Yang keempat, apabila auratnya tersingkap. Dan aurat yang tersingkap itu adalah aurat yang fatal. Dalam keadaan waktunya lama. Lama kelihatan terus aurat yang fatal itu. Dia baru tahu, kan itu tidak sadar, tidak sengaja. Baru tahu ketika setelah sholat. Maka sholatnya tidak sah. Wajib diulang. Paham ya? Ini penting dan dibahas oleh para ulama. Ya. Walaupun dia tidak sengaja dan tidak tahu, tapi baru tahunya kalau setelah sholat. Ya, misalkan karena sobek ketika sujud. Yang lain-lain berkah. Lanjut atau disambung besok, besok Kamis. Pertanyaan, nah, ini baru 6 ya, tinggal 7, 8, 9. Nah, wallahu taala jawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa taqabbalu.